السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsir Muyassar Surah Al-Baqarah juz yang kedua. Dan insyaallah pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan pembacaan kita terakhir kemarin ayat berapa kemarin? Kemarin tentang puasa ya. Oh ya, na'am. Berarti sekarang ayat 185 ya. Baik. Silakan Bu Ren. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelas dari petunjuk tentang petunjuk dan pembeda. Maka bagi siapa yang menyaksikan bulan tersebut dari kalian, maka berpuasalah. Dan bagi yang sakit atau dalam bepergian, maka baginya mengganti di hari-hari yang lain. Allah menginginkan bagi kalian kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Dan untuk menyempurnakan bilangan atau jumlah dan untuk mengagungkan Allah atas apa yang atas petunjuknya bagi kalian dan agar kalian bersyukur. Syahru ini mubtada ya Ustaz. Kalau dia mubtada nanti khabarnya yang mana? Iya ya, syahru Ramadan. Ini mah soalnya enggak ada itunya ya, syahru Ramadan. Ya, khabarnya ketemu enggak? Jadi ini justru khobar ya. Jadi asalnya huwa syahrul Ramadan. Itulah okay. Bulan Ramadan. Jadi khobar yang dibuang ya. Khobar dari mubtada yang dibuang ya. Ya. Ramadana mudhaf ilaihi alladhi ini isim mausul sebagai na'at. Unzila fi'il madhi majhul fihi jar majrur Al-Qur'anu sebagai naibun fa'il. Huda di sini hudan badal ya Ustaz. Bukan, kan ini sebagai petunjuk. Oh, berarti ini hal ya. Naam. Hal. Hudan hal linnasi jar majrur. Al-wawu harfu 'atfin bayyinatin ma'tuf ke huda. Minal huda jar majrur. Al-wawu harfu 'atfin al-furqan ma'tuf ke al-huda. Fa ini apa namanya harfu atfin man isim syarat isim mausul sebagai syarat syahida fi'il madhi isim syarat bukan isim mausul isim syarat sebagai mubtada apa benar isim syarat bukan isim mausul ya. Isim syarat sorry. Isim syarat sebagai mubtada ya isim syarat sebagai mubtada syahida fi'il madhi fa'ilnya man minkum jar majrur asyahra maf'ul bih fa jawab syarat Lam ini lam apa namanya? Lam amr ya Ustaz ya? Ya, lamul amri. Ya, yasum jadi ya apa namanya? Yasum ini fi'il mudhari majzum. Majzumun. Ya majzum bil lam al-ha'u maf'ul bihnya. Al-wawu harfu atfin man isim syarat sebagai mubtada. Itu ada yang kurang. Apa jumlah dari fal yasum sebagai khabarnya? Khabarnya man ya. Oh iya, jumlah dari fal yasumhu sebagai khabarnya man. Al-wawu harfu atfin man isim syarat karena isim syarat sebagai mubtada karena fi'il maldi naqis maridon man apa ya isim isimnya itu ya man isimnya kana maridon khobarnya kana au harfu atfin ala safarin jar majrur alfa'u jawab syarat iddatun ini khobar ya Ustadz ya dari ya. Dari apa mubtada yang dibuang ya salah ya justru itu mubtada dari khobar yang dibuang. Oh, ini mubtada dari khobar yang dibuang ya. Dia katakan fa alaihi iddatun gitu ya. Ya. Jadi ini iddatun apa mubtada khobarnya dibuang gitu ya. Apa tadi ya fa iddatun ya. Min ayyamin jar majrur ukhor ini naat. Dan jumlah dari fa iddatun itu sebagai khobarnya man tadi ya yang jadi sebagai mubtada. Yuridu fi'il mudhari Allah sebagai fa'ilnya, lafzul dalalah sebagai fa'il, bikum jar majrur al yusra maf'ul bih, al wawu harfun atfin la la nafiyah, yuridu fi'il mudhari fa'ilnya kembali ke Allah, bikum jar majrur al usra maf'ul bih, al wawu harfu atfin ini lam lam kai tuk nilu fi'il mudhari mansub bi lam bukan mansub majzum majzum ya majzum bi lam al-iddata maf'ul bih al-wawu harfu atfin ini juga al-lamukai tukabbiru fi'il mudhari majzum bi lam al-lafzul jalalah maf'ul bih alama jar majrur hada fi'il madhi fa'ilnya Allah kum maf'ul bih al-wawu harfu atfin la'alla harfu taroji kum sebagai isimnya tashkurun fi'il mudhari wawunya sebagai fa'il dan ini sebagai khobarnya la'alla tafsirnya syahru ramadhan alladhi ibtada Allahu fihi inzalal qur'ana fi lailatul qadri hidayatul linnasi ilal haqqi fihi awdahadal hidayatan hidayatan linnasi ilal haqqi fihi awdahadala ili ala hudallah itu kan kalau kayak gitu pasti setelahnya ada makhor fihi awdahadala ili awdahud fihi awdahadala ili ala hudallah wa 'alal fariqi bainal haqqi wal batili faman hadara minkum ash-shahra wa kana sahihan muqiman falyasum naharahu wa yurakhasu lil maridi wa yurakhasu lil maridi wal musafiri fil fitri thumma yaqdiyani 'adada tilkal ayyami yuridu Allahu ta'ala bikumul yusra was-suhulata fi syara'ihi wa la yuridu bikumul usra wal masyaqqata benar ya maksud lebih benar terus walitukmilu iddata siyama syahran walitukmilu iddata siyami ya iddata siyami syahran walituhtimu siyama bitakbirillahi fi idil fitri walitu'zimuhu ala hidayatihi lakum walikai tashkuru lahu ala ma an'ama bihi alaikum minal hidayati wa taufiqi wa taisiri bulan Ramadan adalah di mana di dalamnya Allah memulai menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar sebagai petunjuk bagi manusia kepada kebenaran yang di dalamnya terdapat dalil-dalil yang paling jelas atas petunjuk Allah dan sebagai pembeda antara yang benar dan yang batil. Maka barang siapa yang hadir dari kalian di bulan tersebut dan dalam keadaan sehat dan mukim atau tinggal, maka berpuasalah di siang harinya dan diringankan bagi orang-orang yang sakit dan musafir untuk berbuka. Kemudian keduanya mengkodoknya dengan sejumlah hari-hari yang ditinggalkan tersebut. Allah Ta'ala menginginkan untuk kalian kemudahan dan keringanan dalam syariatnya dan tidak menginginkan kesulitan dan keberatan gitu ya. Dan untuk menyempurnakan bilangan puasa sebulan penuh dan untuk menutup puasa dengan mengagungkan Allah di hari Idul Fitri. Sebenarnya kalau lam amr itu bagusnya najminya jangan untuk ya, tapi pakai hendaklah. Hendaklah. Karena kan perintah dia. Iya, betul ya. Dan hendaklah menyempurnakan bilangan puasa sebulan penuh dan hendaklah menutup puasa dengan mengagungkan Allah di hari Idul Fitri dan hendaklah mengagungkan Allah atas hidayahnya kepada kalian dan supaya ya dan hendaklah kalian bersyukur kepadanya atas semua nikmat atas kalian dari yaitu berupa hidayah, taufik dan kemudahan. Tayyib ya barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan dari petunjuk dan pembeda tersebut. Jadi bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an, di mana pada ayat yang lain tepatnya pada malam Lailatul Qadar ya. Karena di dalam surah Al-Qadar dijelaskan bahwasanya Al-Qur'an turun pada malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar ini setiap tahunnya berbeda-beda. Ya, setiap tahunnya itu berbeda-beda. Hikmahnya adalah agar ya seorang muslim itu berusaha menghidupi setiap malamnya. Setiap malam dari 10 terakhir bulan Ramadan dihidupkan dengan ibadah, dengan zikir, dengan tilawah Al-Qur'an dan sebagainya agar mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Dan Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia, apa tujuannya? Hudal linnasi, sebagai petunjuk bagi manusia, ya. Sebagai petunjuk bagi manusia. Maksudnya apa? Agar Al-Quran ini jadi pedoman hidup manusia. Wabayyinatin minal huda wal furqan. Dan juga menjelaskan petunjuk dan juga Al-Furqan. Jadi Al-Quran itu selain sebagai huda, petunjuk, juga sebagai Al-Furqan. Apa maksud Al-Furqan? Al-Furqan itu maksudnya adalah Al-Fariqu bainal haqqi wal batili. Pembeda antara yang hak dengan yang batil. Ini fungsi Al-Quran. Membedakan mana yang benar, mana yang salah. Mana yang berpahala, mana yang menghasilkan dosa. Mana jalan menuju surga, mana jalan menuju neraka. Inilah tujuan diturunkannya Al-Quran kepada manusia. Fama syahida minkum asyhara falyasum. Maka siapa saja yang menyaksikan kedatangan bulan Ramadan, maka hendaknya dia berpuasa pada bulan tersebut. Jadi hukum asalnya, ketika datang bulan Ramadan, maka diwajibkan berpuasa selama sebulan penuh. Ini hukum asalnya. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Dan siapa saja yang sakit atau di dalam perjalanan, maka hendaknya mengganti pada hari-hari yang lain. Artinya, kalau seseorang sakit pada bulan Ramadan atau dia bepergian, maka ya mereka diberikan rukhsah, diberikan keringanan untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan tersebut. Namun, ia wajib menggantinya, mengqadha puasanya pada bulan yang lain sebelum Ramadan selanjutnya datang. Ya. Jadi, waktunya, waktu qadha itu mulai dari bulan Syawal ya sampai bulan Sya'ban sebelum Ramadan tahun berikutnya datang. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allah menghendaki bagi kalian kemudahan dan Allah tidak menghendaki bagi kalian kesulitan. Jadi Islam merupakan agama rahmat, agama kasih sayang. Ya, maka kalau ada yang mengatakan ajaran Islam ini ajaran yang saklek, ya ajaran yang apa namanya memaksa umatnya, maka terbantahkan dengan sendirinya. Buktinya apa? Buktinya banyak sekali rukhsah-rukhsah, keringanan-keringanan yang Allah berikan dalam syariat Islam. Misalnya dalam masalah puasa ini, ya kalau memang seseorang sakit kemudian atau dia bepergian sehingga mengalami kesulitan untuk berpuasa, maka Allah berikan kemudahan, dibolehkannya dia berbuka pada hari-hari tersebut. Namun dia harus menggantinya pada hari yang lain. Ini menunjukkan bahwasanya Islam adalah agama yang mudah. Islam adalah agama yang mudah. Walitukmilu iddah, dan hendaknya kalian menyempurnakan bilangan Ramadan. Artinya berpuasa sebulan penuh, ya tergantung ya, bisa 29 hari atau 30 hari. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dan hendaknya kalian membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala, bertakbir ya setelah selesainya bulan Ramadan. Ya karena memang kita disunnahkan setelah selesai bulan Ramadan kemudian pada tanggal 1 Syawal ya kita disunnahkan untuk mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala dengan bertakbir dengan lafaz yang telah ditentukan. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Dan hendaknya kalian bertakbir ya membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala atas hidayah yang telah Allah berikan kepada kalian, atas petunjuk yang Allah berikan kepada kalian sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Ramadan ini merupakan kesempatan emas untuk mendulang pahala. Karena pada bulan Ramadan setiap amalan terutama pada 10 malam terakhir dilipat gandakan pahalanya. Sehingga kita ya melihat kesempatan emas ini tentu tidak boleh melewatkannya begitu saja. Wala'allakum tashkurun, dan supaya kalian bersyukur. Namanya syukur dalam Islam, yang pertama kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita, yaitu dengan sering-sering mengucapkan alhamdulillah. Setiap kali kita diberikan kenikmatan, maka kita ucapkan alhamdulillah sebagai kewajiban lisan kita dalam bersyukur. Namun jangan hanya berhenti pada lisan saja. Jadi lisan mengucapkan syukur, kemudian perbuatan kita menunjukkan bahwa kita merupakan hamba yang bersyukur. Bagaimana caranya? Ya dengan cara mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah, lanjutkan. Ya, Pak Edi silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan jika bertanya hambaku kepadamu, maka sesungguhnya aku dekat akan mengabulkan doa mereka jika mereka berdoa. Ketika mereka berdoa, maka mintalah mintalah dikabulkan kepadaku dan berimanlah kepadaku agar kalian mendapat petunjuk. Ya, agar mereka. Dan mereka mendapat petunjuk. Wa huruf istifna fiya sa'ala fi'il madhi ka adalah maf'ul bi sa'ala tadi domirnya adalah fa'ilnya adalah huwa. Oh. Ya, fa'ilnya ibadi ya. Ibadi. Ibadi ya. Ya, fa'ilnya ibadi. Ani an huruf jar. Jar majrur dan mudhaf ilaih. Majrur ya. Fa harfu jawab. Ini ya ini huruf tauhid aliyahnya sebagai isim daripada ini fa qoribun adalah khabarnya ujibu ujibu fi'il mudhari ya fa'ilnya ana betul ana ya. Da'wata sebagai maf'ul bi, da'i adalah sebagai mudhof ilainya. Iza da'ani da adalah dorof. Da'ani adalah madrufnya. Fal da'ani nunnya nun mikoya ya. Nunnya nun mikoya. Oh, kemudian ada ya yang dibuang sebagai maf'ul bi-nya. Oh iya. Ada yang dibuang sebagai maf'ul bi, nonnya sebagai non mikoya. Fa adalah sebagai harfu jawab. Yastajibu adalah fi'il mudhari. Lamnya, kan lam ini ya, lamul amr ya. Iya, lamnya lam amr. Yastajibu fi'il mudhari. Majzumun bilam. Baunya al-wawu sebagai fa'ilnya li adalah maf'ul bi li jar majrur aja jar majrur ya li jar majrur wa harfu ataf alam sebagai sebagai fi'il alam amr ya yu'minu fi'il fi'il amr domirnya adalah al-wawu bi sebagai maf'ul bi jar majrur sebagai jar majrur la'allakum la'alla huruf tarji taroji la'allahumnya sebagai apa sebagai hukumnya ya, isimnya, isimnya la'ala. Oh, isimnya ya, isimnya la'ala ya. Yarsudun adalah fi'il mudhari. Sebagai fa'ilnya adalah al-wawu. Tafsirnya. Wa idza sa'alaka ayyuhan nabiyyu ibadi anni fakul lahum inni qoribun minhum. Ujibu da'watad da'i idha da'ani fal yuti'uni fima amartahum bihi wa nahi fima amartuhum fima amartuhum bihi wa nahitahum wa nahaituhum anhu liyu'minu bi la'allahum wa fi hadhihi ayati akhbaru minhu subhanahu an ikhbarun minhu subhanahu khab apa ikhbarun ya. Minhu subhanahu an qoribihi an qurbihi man mayyah taduna ila musolihi ila musolihi dinihim musolihi kok bacanya balik loncat ya kan tadi la'allau mayyahtaduna ila masalihi dinihim wa dunyahum terus wa fi hadhil ayati ikhbarun minhu subhanahu an kurbihi min ibadihi. Min ibadihi, ya. Al kurbil laiqi bi jalalihi. Ya. Taib. Ayo terjemahin. Ya. Bi jalalihi. Artinya adalah, dan jika dia bertanya kepadamu, wahai Nabi, tentang aku, maka katakanlah kepada mereka, sesungguhnya aku dekat dengan mereka, aku akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka taat kepadaku di dalam apa-apa yang aku perintahkan kepada mereka, dan meninggalkan apa-apa yang manihatu, meninggalkan itu ya. Ya, dan ya, dan apa yang aku larang. Apa yang aku larang. Dan hendaklah mereka beriman kepadanya agar mereka di dalam agar mereka. Ya, la'alam agar supaya mereka mendapatkan petunjuk kepada maslahat-maslahat agama mereka dan juga dunia mereka. Ya, agar mereka mendapat petunjuk dalam kemaslahatan ya, dalam agama mereka. Di dalam dan dunia mereka dan dalam hal ibadah mereka. Dan dalam ayat ini terdapat kabar. Dan di dalam ayat ini terdapat kabar dari Allah Subhanahu wa taala tentang dekatnya Allah dari dekatnya para hamba. Allah kepada para hambanya. Para hambanya ya. Al-Qur'an. Kedekatan yang layak dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kedekatan yang layak dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Taib ya barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Syukran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, maka sesungguhnya aku ini dekat. Jadi dari ayat ini kita mengetahui bahwasanya Allah itu dekat dengan para hamba-hambanya. Tentu kedekatan yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa kita tidak boleh menyamakan sifat kita dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu yang sebanding, semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan ketika kita mengatakan bahwasanya Allah dekat ya dengan para hambanya, maka kedekatan ini merupakan kedekatan yang sesuai, yang layak dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak kita bayangkan bagaimana dekatnya Allah Subhanahu wa taala dengan gambaran dekatnya manusia, ya. Ujibu da'wata da'i idza da'an, aku mengabulkan doa atau permohonan dari orang yang memohon, idza da'an, apabila dia memohon kepada. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa para hamba-Nya. Hanya saja memang terkadang ada doa yang langsung Allah kabulkan, terkadang ada doa yang ditunda sampai waktunya. Terkadang ada doa yang sepertinya kita merasa tidak dikabulkan, tapi Allah ganti dengan nikmat yang lain, ya. Misalnya kita diselamatkan dari musibah, ini bisa jadi karena berkat doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau doa kita nanti ini ditunda sampai di akhirat. Jadi sebagai seorang hamba kita harus optimis ya, harus besar harapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar doa-doa kita dikabulkan, dan jangan pernah berhenti untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena doa ini termasuk ibadah, dan doa ini termasuk ya ibadah yang akan menunjukkan bahwasanya kita sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas kita. Maka berdoa ini menunjukkan ketundukan kita, kerendahan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus banyak berdoa. Ya, jadi jangan menyepelekan masalah doa ini. Dan doa ini akan membuat kita merasa bahwasanya semua keberhasilan yang kita lakukan ini adalah berkat ya izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ini akan menghilangkan kesombongan. Ya, karena betapa banyak manusia kita lihat di zaman ini, dia merasa kesuksesan yang dia peroleh, harta yang dia peroleh, ini murni karena usaha dia. Dan ini merupakan sifatnya Fir'aun, ya, di mana dia merasa bahwasanya kekuasaan yang dia miliki itu merupakan karena kehebatan dia. Dan juga sifatnya Qarun, di mana harta yang dia miliki itu murni jerih payah dia. Padahal bagi seorang muslim, yang namanya harta, kemudian jabatan, kedudukan di mata manusia, semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak mengizinkan, maka kita tidak akan mendapatkannya. Maka dengan berdoa di setiap aktivitas kita, kita dimudahkan, ya, kita minta dimudahkan, ini akan melembutkan hati kita, akan menurunkan ego dari diri kita. Falyastajibu li, maka hendaknya mereka memohon agar doanya dikabulkan padaku. Wal yu'minu bi, dan hendaknya mereka beriman padaku. La'allahum yarsyudun, agar mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini juga kita bisa menyimpulkan bahwasanya kalau kita mau berdoa, maka berdoalah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada bentuk doa-doa yang dilarang, ya. Ada bentuk doa-doa yang dilarang, seperti misalnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala melalui orang yang sudah meninggal, maka ini tidak boleh. Sebagaimana yang dilakukan sebagian kaum muslimin, mereka pergi ke makam-makam keramat misalnya, kemudian bukannya langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka malah bertawassul kepada orang yang telah meninggal, dan ini bentuk doa yang dilarang. Kalaupun mau tawassul, ya tawassul yang diperbolehkan adalah tawassul kepada orang yang masih hidup, ya misalnya kita bertemu dengan teman kita dan teman kita ini adalah orang yang saleh, maka boleh kita memohon ya doa kepada, menitipkan doa kepada teman kita tersebut dengan harapan doanya orang saleh ini ya lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kita bertemu dengan asatidah, dengan syekh, kemudian kita katakan kepadanya, syekh, mohon doanya agar misalnya dimudahkan semua urusan saya, mohon doanya misalnya agar anak-anak saya ini ya tumbuh besar menjadi seorang hafiz, ya orang-orang yang ya berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka doa yang semacam bentuk tawassul yang semacam ini boleh. Jadi tawassul sepanjang untuk ya, dilakukan kepada orang yang masih hidup, maka ini diperbolehkan. Tapi tawassul kepada orang yang sudah meninggal, maka tidak boleh. Karena kalau seorang sudah meninggal, ya sudah terputus semua amalannya. Maka ini sedang sibuk mempertanggungjawabkan amalannya masing-masing. Nah, kita lanjutkan ya. Oh, Masya Allah, banyak sekali. Silakan Ibu Dayaris. Nah, Ustaz, panjang ya Ustaz ya. Ya, nggak apa-apa. Bunus. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Uhilla lakum laylatasyamil rafatu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. Dihalalkan bagi kalian bercampur pada malam puasa dengan istri kalian. Mereka itu adalah pakaian bagi kalian, dan kalian libasul lahun, pakaian bagi mereka. Alimallahu, Allah mengetahui bahwa kalian tahtanuna tidak tidak bisa menahan diri di anfusakum diri kalian, fataba alaikum, maka fataba, maka dia mengampuni maka kalian. Maka Allah menerima taubat kalian dan memaafkan kalian. Maka Allah menerima taubat kalian dan maaf kalian. Fal'ana, dan sekarang bashiruhunna, campurilah istri kalian dan carilah apa yang sudah ditetapkan oleh Allah, dan carilah apa yang Allah tetapkan untuk kalian, dan makanlah dan minumlah sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam dari fajar, dari waktu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa kalian sampai malam. Jangan kalian mencampuri istri kalian sedang kalian sedang iktikaf di masjid. Yang demikian itu adalah ketetapan Allah. Maka janganlah kalian mendekatinya. Yang demikian itu untuk menjelaskan, Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Uhilla fil madi majhul. Fil madi majhul, lakum jar majrur, lailata mafulun bihi. Asyam. Bukan, lailata ini dzorob. Dzorob. Oh, lailata dzorob. Asyami mudofun ilaihi. Ar-rofatu naibul fa'il. Ila nisa'i jar majrur. Kum mudofun ilaihi. Hunna mubtada. Ibasun khobar. Lakum jar majrur. Wa harfu atfin, antum mubtada, libasun khobar, lahunna jar majrur. Alimallahu alima fi'lun madin, Allahu hafu jalala sebagai fa'il, anna harfu taukid, kum sebagai isim anna, kuntum fi'lun madinakis, kum sebagai isim, tahtanuna khobari. Tumnya nanti sebagai isimnya kana. Tum isim kana. Isim anna yang mana ya Ustaz ya? Kalau isim anna isimnya, yang mana? Isimnya anna nanti jumlah dari kana isim dan khobarnya. Oh. Jadi kuntum tahtanun itu sebagai isimnya khobarnya anna. Nah. Kalau isimnya kana yang tahtanun. Tahtanuna, ini khobar apa isim Ustaz? Khobar. Ya, tahtanuna fil mudhari dulu. Fil-mudari kan fa'ilnya. Nah, jumlah wow. Dari tahtanun, khobarnya kana. Tahtanuna. Nanti jumlah dari kuntum tahtanun, khobarnya ana gitu. Ini dobel-dobel, Bu. Tahtanuna fil mudhari, wow sebagai fa'il. Sebagai khobar tahtanuna sebagai khobar dari kun kana kuntum tahtanuna sebagai khobar dari anna anfusa mafulun bihi kum sebagai mudhofun ilaihi fa harfu atfin taba fi'lun fi'lun madi alaikum jar majrur wa harfu afin afa fi'lun madin angkum jar majrur fa harfu afin al'an zorof bashiru fi'lun amr ya Ustaz ya naam wow sebagai fa'il bukan ya iya maksudnya fa'il ya benar hunna mafulun bihi wa harfu atfin ibtaghu fi'lun amr apa maqduh ke basiru Ustaz? Di mana? Ya, wa ibtaghu ibtaghu fi'l amr aja fi'l amr. Wa sebagai fa'il ma mafulun bihi, Ustaz. Naam. Ma mafulun bihi, kataba fi'lun madin, Allahu sebagai fa'il, lakum jar majrur. Wa harfu atfin, kulu fi'lun amrin, waw sebagai fa'il, wa harfu atfin, isrobu maktub ke kulu, waw sebagai fa'il, hatta zorof, yatabayyana fi'lun mudhari, fa'ilnya mana ya tadi? Ada setelahnya, setelah lakum. Lakum jar majrur, haitu ini Ustaz fa'il ya? Haitu, al-abiyadu na'ad dari al-haitu. Minal haiti jar majrur, al-aswadi mudafun ilaihi, minal fajri jar majrur. Tumma haku atfin, atimmu fi'lun mudhari, asya mafulun bihi, ilal laili jar majrur. Wa harfu atfin, la harfu nafin, tubashiru fi'lun mudhari majhul, kunna mafulun bihi, wa harfu atfin, antum mubtada, mubtada ya. Akifuna khobar, fil masjidi jar majrur. Tilka isim isyarah sebagai mubtada. Uh-huh. Hududu khobar dari mubtada. Allahi maful mufdofun ilaihi. Fa'ahfun atfin. La harfu nahyin. Takrabu fi'lun mudhari. Waw sebagai fa'il. Ha mafulun bihi. Kadzalika fi isim isyarah sebagai mubtada. Yubayyinu fi'lun mudhari. Yubayyin Allahu sebagai fa'il. Ini kadzalika bukan mubtada, dia jar majrur aja. Oh, jar majrur aja. Naam. Kadzalika jar majrur kan ada fa'ilnya, Ustaz ya. Ayati fi'lun mudhari sebagai fa'il. Ayati maf'ulun bih, Ustaz ya. Iya, maf'ul bih, kan dia dengan kasrah kan? Iya, karena jamak ya. Nah. Al-ha'inya al-ha'u kan al-ha'i. Al-ha'u mudhafun ilaihi. Lin nasi jar majrur la'alla hafutaroji. Hum sebagai isim la'alla, yattaquna fi'il mudhari' waw sebagai fa'il, jumlah yattaquna sebagai khobar dari la'alla. Taib, saya baca tafsirnya. Abahallahu lakum fi layali syahri ramadana jima'a nisa'ikum kunna sitru wa hifzu lakum. Kunna satrun wa hifdun lakum. Satrun. Oh, satrun. Wa anna sitrun wa hifzun lakum. Wa antum sitrun wa hifzun lahun. Alimallahu annakum kuntum takhununa anfusakum bima khalifati maharramahullahu alaikum min mujama'atin nisa'i ba'dal isya'i fi layali siyami wa kana zalika fi awwalul islami. Kan ada fi awwalil islami. Fi awwalil islami. Fataballahu alaikum wa wassa'alakum fil amri. Fal ana jama'uhunna wa talibu ma qaddarahu Allah. Fal ana jami'uhunna wa talibu jami'uhunna wa talibu apa tuh? Watlubu. Oh, watlubu. Watlubu ma qaddarahu Allahu lakum minal auladi wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum dia tabayyana lakum dia as dia us dia us sabahi min sawadil laili. Dia us sabahi min sawadil laili. Bizuhuri bizuhuril fajri as-sadiqi as-sadiqi fajar sadiqi tsumma atimu siyama bil bil imsaki anil muftirati anil muftirati ila dukhulil laili Bi ghurubi syamsi. Wala tujami'u nisa'ikum. Nisa'akum. Wala tujami'u nisa'akum. Au tata'at. Masa? Atau ma yufdi ila jima'ihinna. Enggak, yang tatau ini, Sa. Ya, tata atau. Oh, tata atau. Tatau ma yufdi. Ila jama'ihinna idha kuntum muktafikina fil masjidi. Fil masajidi. Fil masajidi li anna haza yafsudu yusidu iktikafa. Oh, yafsudu iktikafa. Yufsidu al iktikafa wa huwa iqamatu fil masjidi muddatan muddatan maklumatan biniyatit taqarrubi ilallahi ta'ala tilka ahkama tilka ahkamul lati syara'ahallahu lakum fi hududihi hiya hududuhu al-fasilatu ya bainal halali wal harami wala taqrabuha hatta la La taqa'u fil harami bimithli hazal bayanil wadihi yubayinullahu ayatihi wa ahkamahu lin nasi kai yattaquhu wa yahshauhu. Baik. Allah membolehkan bagi kalian pada malam-malam Ramadan mencampuri istri-istri kalian. Mereka adalah pelindung dan penjaga bagi kalian dan mereka adalah pelindung dan penjaga bagi mereka. Allah mengetahui sesungguhnya kalian tidak dapat menahan diri kalian. Allah tidak melarang kalian untuk mencampur. Bukan. Jadi kan tahun itu maksudnya Allah mengetahui bahwasanya kalian takut mengkhianati diri kalian sendiri dengan mukhalafati menyelisihi apa yang Allah haramkan atas kalian. Oh, gitu terjemahannya. Sungguhnya Allah takut kalian berkhianat pada diri kalian sendiri dengan menyelisih apa yang Allah haramkan atas kalian dari mencampur istri kalian sesudah isya'i pada malam Ramadan. Dan demikian itu adalah awal daripada Islam. Di awal Islamnya. Allah menerima taubat kalian dan meluaskan bagi kalian dalam perintahnya. Dan sekarang jami'uhunna, campurilah istri kalian. Fatlubu makodarullah. Dan carilah apa yang telah Allah tetapkan bagi kalian berupa anak-anak. Oh, dan carilah apa yang Allah sudah tetapkan bagi kalian berupa anak-anak. Dan makanlah dan minumlah sampai jelas bagi kalian terangnya subuh. Oh, terangnya subuh dari malam, dari gelapnya malam. Bizuhuri fajri. Dengan sampai nampaknya. Dengan nampaknya fajar sidik. Kemudian fajar sidik. Kemudian sempurnakanlah puasa kalian sampai imsak dan. Dan menahan rasa imsak. Oh. Sempurnakan puasa kalian dengan menahan diri. Imsak itu menahan diri artinya. Ya, ya. Dan kemudian sempurnakanlah puasa kalian dengan menahan diri dari dari hal-hal yang membatalkan puasa. Dari hal-hal yang membatalkan puasa sampai masuknya malam dan terbenamnya matahari. Dengan terbenamnya matahari. Dan janganlah kalian mencampuri istri-istri kalian atau lupa lagi kata lubi pada kata atau mendekati apa yang mengantarkan kalian menuju mencampuri istri kalian atau apa yang akan mengantarkan kalian menuju kepada mencampuri istri kalian jika kalian adalah jika kalian sedang beriktikaf di dalam masjid lianna karena hal ini akan merusak iktikaf kalian dan dia ikomati firman masjid dan dia berdiam adalah iktikaf adalah berdiam di masjid untuk waktu tertentu untuk yes untuk mendekatkan diri kalian kepada Allah Ta'ala. Yang demikian itu telah Allah tetapkan dengan syariatnya bagi kalian dan ia adalah ketetapan al-fasilah itu apa? Yang memisahkan antara yang halal. Dan dia adalah ketetapan yang memisahkan antara yang halal dan yang haram. Dan janganlah kalian mendekatinya sampai sehingga kalian terjatuh pada yang haram. Dan jangan kalian mendekatinya sehingga kalian terjatuh pada yang haram seperti seperti enggak, ini beda lagi. Oh, beda lagi. Haram titik ya? Iya, titik ya. Semisal dengan penjelasan yang jelas ini. Semisal dengan penjelasan yang jelas itu, Allah menjelaskan ayat-ayatnya dan hukum-hukumnya kepada untuk manusia, agar manusia bertakwa kepadanya dan hanya takut kepadanya. Baik ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan ustaz. Baik, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Uhilla lakum lailatul shiyami ar-rafatsu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian pada malam puasa itu malam bulan Ramadan ar-rafatsu ila nisaikum. Yaitu dihalalkan rafas, yaitu berkumpul mencampuri wanita-wanita kalian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka adalah pakaian bagi kalian, dan kalian pun pakaian bagi mereka. Maksud pakaian di sini adalah, ya pasangan kita merupakan ya yang akan menutup aib kita dan menjaga diri kita dari keburukan. Dari dosa zina dan maksiat lainnya. Makanya bahasa ini adalah libasun. Sebagaimana pakaian itu menutup aurat kita. Maka istri kita atau suami merupakan yang menutup dan menjaga diri kita dari dosa dan maksiat. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa'afa ankum. Allah mengetahui sesungguhnya kalian khawatir akan mengkhianati diri kalian, ya, kalau misalnya dilarang pada malam bulan Ramadan untuk bercampur dengan istri. Karena di awal-awal Islam, ya, di awal-awal masa keislaman, itu berjima baik pada siang hari ataupun pada malam hari itu masih dilarang di awal-awal masa Islam. Dan Allah Maha mengetahui keadaan para hambanya. Allah mengetahui bahwasanya kalau sebulan penuh tidak diizinkan untuk jima, maka ini akan memberatkan. Oleh karena itu, ya, turunlah ayat ini untuk menegaskan bahwasanya larangan jima itu hanyalah pada siang hari bulan Ramadan. Adapun pada malam harinya, maka diperbolehkan. Ya. Jadi Allah mengetahui bahwasanya kalian takut mengkhianati diri kalian, maka Allah pun menerima taubat kalian dan memaafkan kalian. فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَبَتَهُ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ. Maka sekarang campurilah mereka, yaitu di malam hari bulan Ramadan. وَبَتَهُ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ. Dan carilah apa yang telah Allah tetapkan bagi kalian. Maksudnya, berharaplah dari jima kalian, agar Allah karuniakan kepada kalian anak. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Dan makanlah kalian dan minumlah kalian sampai jelas bagi kalian benang yang putih dari benang yang hitam. مِنَ الْفَجْرِ, dari fajar. Maksudnya, ya, kaum muslimin ini kan disunahkan untuk melakukan sahur pada malam hari. Dan kita masih boleh makan dan minum sampai jelas benang yang putih dari benang yang hitam. Maksudnya, sampai jelas adanya terangnya waktu subuh dari gelapnya malam. Yang kita sebut sebagai fajar. Karena fajar itu ada dua. Ada fajar kadzib, ada fajar shadiq. Fajar kadzib itu ya belum masuk waktu subuh. Itu sekira-kira setengah jam. Ya. Jadi kalau setengah lima itu azan subuh misalnya, maka jam empat itu namanya fajar. Adapun mulai berpuasa itu adalah saat fajar shadiq, yaitu ketika terbit fajar shadiq, ketika langit malam itu sudah mulai terlihat agak terang. Ya. Mungkin kalau zaman sekarang sudah susah ya mendapati yang namanya fajar shadiq, karena banyaknya apa namanya itu gangguan dari cahaya lampu sehingga sulit bagi kita mengenali namanya fajar shadiq. Adapun jam dahulu itu sangat bisa kita bedakan ya fajar shadiq, ya, karena jam dahulu masih belum banyak lampu seperti zaman sekarang. Summa atimmu siyama ila al-lail. Kemudian sempurnakanlah berpuasa sampai malam. Jadi mulai berpuasa itu adalah dari fajar subuh, ya. Mulai dari adzan subuh, maka Allah perintahkan kepada kita akan menyempurnakan puasa. Maksudnya, menyempurnakan sini adalah menahan diri kita dari semua hal yang membatalkan puasa. Sampai kapan? Ila lail. Sampai malam. Malam sini maksudnya sampai terbenamnya matahari. Atau sampai masuk waktu maghrib. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. Dan janganlah kalian mencampuri mereka, ya, mencampuri istri-istri kalian, sedangkan kalian sedang beritikaf di dalam masjid-masjid. Jadi bagi orang yang beritikaf, maka berjima dengan istri ini membatalkan itikaf. Maka memang ya tergantung niatnya. Karena seorang yang itikafnya misalnya 10 hari secara penuh. Ini yang paling afdal. Jadi masuk masjid di apa namanya mulai dari tanggal 20 Ramadan. Kemudian keluar ya setelah malam Idul Fitri. Ini yang paling afdal. Maka orang yang mau mengambil itikaf secara penuh ini ya dilarang baginya untuk melakukan yang namanya jima. Kalau dia jima batal itikafnya. dan juga larangan untuk melakukan hal-hal yang membawa kepada jima, misalnya bercumbu ya. Jadi kalau niat ya, iktikaf, maka harus menahan diri selama waktu iktikaf tersebut. Kecuali orang yang memang niat iktikafnya itu bukan secara menyeluruh, tapi sebagian saja, maka ini tidak mengapa. Intinya iktikaf itu batal dengan jima. Tilka hududullahi fala qurabuha. Itulah batasan-batasan Allah, maka janganlah kalian mendekatinya supaya kalian tidak jatuh pada yang haram. Karena Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an ini mana yang halal, mana yang haram agar manusia tidak terjatuh ke dalamnya. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Seperti itulah Allah menjelaskan ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik, mungkin materinya sampai di sini. Kita cek kalau ada yang bertanya. Ibu Siwi ya bertanya, boleh tidak saum karena sakit dan safar? Adapun safar pulang kampung setiap Ramadan yang akibatnya enggak saum, apakah dibolehkan? Ya dibolehkan. Karena memang sistem ya di negara kita ya seperti ini. Artinya bisa pulang kampungnya itu ya saat Lebaran, karena jatah liburan paling panjang itu saat Lebaran. Maka ini termasuk dalam uzur yang membolehkan seseorang itu tidak berpuasa. Tapi memang ini sebetulnya budaya yang sebetulnya kalau bisa dihindari, dihindari. Kenapa? Karena faktanya banyak orang yang pulang kampung itu malah justru di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Waktu yang harusnya kita ngegas, ini malah santai. Waktu yang harusnya kita makin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, makin memperbanyak ibadah kita, ya, jangan malah digunakan untuk ya safar. Tentunya ini orang yang mampu. Misalnya orang-orang yang bisnis, yang bisa pulang kampung kapan saja, maka sebaiknya ya ditunda dulu sampai selesai 10 malam hari terakhir baru safar. Karena itu, sebetulnya kalau kita bicara masalah hukum, ya kalau bicara masalah hukum ya boleh. Cuma bicara masalah keutamaan, maka betapa banyak keutamaan yang kita tinggalkan kalau kita malah pulang kampung di ya beberapa hari jelang Lebaran. Ini sebetulnya tradisi yang harus kita koreksi ya. Karena harusnya 10 malam terakhir ini kita makin menggiatkan ibadah kita, makin menambah intensitas ibadah kita. Karena ini adalah malam-malam di mana ya apa namanya? Amalan kita dilipat gandakan. Dan namanya ya kalau kita cinta, kalau kita merindukan kehadiran bulan Ramadan, tentu kita merasa sedih ya kalau Ramadan akan meninggalkan kita. Bagaimana bentuk sedih kita? Ya dengan cara memanfaatkan sisa waktu hari yang ada semaksimal mungkin. Oleh karena itu kalau bisa kita tahan atau tidak ya safar di 10 hari terakhir bulan Ramadan, makanya lebih bagus. Karena ini adalah masa-masa beribadah. Ibaratnya begini, Allah telah memberikan kita 365 hari dalam setahun, masa untuk 10 saja tidak mau kita khususkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka yang semisal ini ya boleh kita renungkan ya. Jangan kalau untuk urusan yang lain kita bela-belain, tapi kenapa untuk Allah Subhanahu wa taala hanya 10 hari dalam setahun ya tidak mau kita bela-belain. Ya, jadi nasihatnya buat saya pribadi dan juga Bapak Ibu sekalian, kalau bisa 10 hari terakhir dari bulan Ramadan ini, maka kita giatkan ibadah kita. Kita singkirkan semua aktivitas lain. Ya bahkan kalau bisa ya, yang namanya beli baju, beli kue, lebih bisa itu sebelum itu. Supaya apa? Supaya 10 hari terakhir bulan Ramadan, fokus kita itu hanyalah melepas kepergian Ramadan dengan cara yang paling baik. Yaitu dengan cara mengisi hari-hari dan malam-malamnya dengan intensitas ibadah yang lebih banyak, yang lebih berkualitas daripada malam-malam sebelumnya. Nah mungkin sampai di sini ya materi kita untuk hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.